الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد بما تجزون طيب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-48 dan setelahnya dari surah Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'd orang-orang kafir orang musyrikin yang tidak meyakini adanya hari kiamat, mereka mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata hadal wa'd in kuntum sadiqin. Wahai kalian orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat, wahai Rasul, wahai orang-orang yang beriman bersama dengan engkau, mata hadal wa'd. Terus kapan janji ini? Kapan hari kiamat itu? Kalau kalian percaya akan adanya hari kiamat, kapan? Kapan hari kiamat itu? Orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat, mereka minta memang untuk disegerakan hari kiamat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastajilu bihal ladina la yu'minuna biha." Wal ladina amanu mushfiquna minha. Orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat, mereka minta disegerakan. Kapan itu? Ayo, cepat. Segerakan memang kalau memang akan datang. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Mereka minta untuk disegerakan. Adapun orang-orang yang beriman, musyfiquna minha, mereka sangat khawatir, mereka sangat takut. Karena hari itu adalah hari pembalasan. Baik. Hari dibangkitkannya seluruh umat manusia. Hari diperhitungkannya amalan. Baik. Mereka meminta, "Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Wahai kalian orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Karena hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangankan orang kafir yang bertanya, orang mukmin yang bertanya saja, baik, seperti seorang Arabi yang datang ke Rasul, mata sah, kapan hari kiamat itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma adat talaha, hari kiamat satu yang pasti, cuma kita tidak tahu kapannya. Yang penting di sini adalah apa yang kau telah persiapkan untuk hari kiamat itu. Bahkan Jibril datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Tentu Jibril pada saat itu berwujud seperti manusia di hadapan para sahabat. Mata sah, kapan hari kiamat itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ulu anha, bi'alama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Barakallahu fiik. Yani sama-sama Rasulullah dan Jibril tidak mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu. Karena memang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapannya hari kiamat itu. Adapun tanda-tandanya sudah disampaikan. Tanda-tanda hari kiamat sugra, bahkan kubra. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Baik. Bahkan telah disebutkan hari kapannya hari kiamat itu. Ya, telah disebutkan hari Jumat. Ya, cuma Jumat setiap pekan ada. Jumat yang mana ini? Di bulan keberapa? Di tahun yang mana? Tetap urusannya adalah urusan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Aku tidaklah lebih dari seorang yang menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya diperintahkan untuk menyampaikan bahwa ada yang namanya hari kiamat itu. Dan kita harus mengimaninya. Adapun kapannya, Allah tidak menyampaikan. Oleh karena itu Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan ini, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Yani sama kalian, sama seperti aku. Urusan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki untuk aku kemudaratan dan kemanfaatan illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Li kulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya masing-masing. Setiap orang akan datang ajalnya masing-masing. Walaupun belum datang hari kiamat. Barakallahu fiikum. Kalian minta disegerakan hari kiamat itu. Jadi, tanpa hari kiamat pun kalian akan tetap mati. Ini sebelum datangnya hari kiamat maksudnya. Kalian akan mati. Karena setiap orang, setiap umat sudah ditentukan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajalhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang temponya ini, apakah orang per orang atau berjamaah? Karena ada kematian berjamaah, barakallahu fikum. Jadi ketika gunung meletus misalnya. Gempa, banjir melanda, banjir hebat, akan merenggut nyawa banyak orang. Kebakaran dan yang lainnya. Maka sebelum datangnya hari kiamat, ajal sudah datang. Barakallahu fikum. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengulur-ulur waktu. Tidak mengundur-undur kematian, tidak ada. Wa la yastaqdimun, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendahulukan ajalnya. Tidak ada. Hatta orang yang nampaknya bunuh diri, barakallahu fikum, mati bunuh diri, nampaknya dia apa? Mendahulukan ajalnya. Dalam artian seandainya dia tidak bunuh diri, kan panjang ajalnya, masih bisa hidup. Kita tidak katakan demikian. Memang demikianlah kondisinya. Ajalnya memang sudah sampai di situ dengan asbab bunuh diri. Baik. Wallahul musta'an. Ada orang mengatakan, oh kalau dia tidak bunuh diri, dia masih hidup. Jadi, apa bedanya dengan yang lain? Orang yang sakit, kalau tidak mati, masih panjang umurnya. Betapa banyak juga orang yang sakit, masya Allah. Orang sampai khawatir tentang keadaannya, masih lebih panjang umurnya dari orang yang senantiasa menjenguknya. Barakallahu fiikum. Ini cuma sebab di antara sekian banyak sebab-sebab kematian. Ya, ada orang sakitnya menahun, bahkan kondisi-kondisi tertentu kritis keadaannya. Justru orang yang bolak-balik menjenguk dia mati satu-satu. Barakallahu fiikum. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengundur-undur atau memajukan ajalnya. Qul araitu min asakum adzabullahi bayatan aw nahara madza yasta'jilu minhu al-mujrimun. Katakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? In atakum adzabuhu bayatan aw nahara. Kalau datang azab Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah malam atau di siang hari, apa-apa yang diminta disegerakan oleh orang mujrim, mereka minta disegerakan azab. Mana itu azab? Mana itu? Mereka menantang. Mana? Kapan datangnya? Apa yang bisa kalian lakukan ketika memang azab itu sudah turun? Kalau azab yang diminta oleh kaum itu sudah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Atsumma idza ma waqa'a man tumbi?" Apakah kalau azab itu sudah datang kalian baru mau beriman? Barakallahu fiik. Al-an, apakah baru saat ini kalian mau beriman? Sayyid, al-an wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang dulunya kalian minta disegerakan, begitu datang azab Allah Subhanahu wa taala baru kalian mau beriman. Jadi tidak akan diterima lagi iman kalian, karena kalian sudah melihat dengan nyata iman itu berlaku ketika apa? Ketika masih orang dalam kondisi mukhtar. Barakallahu fiikum. Masih memiliki kemampuan untuk memilih. Barakallahu fiikum. Iman ikhtiari namanya. Iman ikhtiari, sebelum nampak, sebelum terbukti, sebelum menjadi kenyataan. Barakallahu fiikum. Di situlah berlaku iman. Barakallahu fiikum. Kalau sudah nampak, sudah terbukti, sudah kelihatan, ya tidak ada lagi maknanya iman. Karena iman itu iman ittirari namanya. Mau tidak mau Anda harus percaya. Sebagaimana dikatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Wahai Rabb kami, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kami sudah merasakan. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia. Tapi sungguhnya kami sangat yakin sudah sekarang. Tidak ada manfaatnya. Bukan di sini saatnya Anda beriman. Barakallahu fiikum. Karena semuanya sudah menjadi kenyataan. Anda diperintahkan untuk beriman ya karena perkara itu masih gaib. Barakallahu fiikum. Dan di situ sudah berlaku iman Anda. Gaib, ya ini belum menjadi kenyataan, belum nampak, belum kelihatan di hadapan mata Anda. Tapi kalau sudah nampak, kelihatan semuanya, mau tidak mau semua orang akan beriman. Dari barakallahu fiikum. Namanya iman ittirari. Mau tidak mau semua orang akan percaya. Semua orang akan yakin. Di saat kepercayaan dan keyakinan tidak lagi termanfaatkan. Al-an waqad kuntum bihi tastajil. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi bima hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim, dzuqu 'adzabal khuldi. Rasakanlah azab yang kekal abadi di dalam neraka. Dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidakkah kalian dibalasi kecuali apa-apa yang kalian usahakan? Itulah hasil usaha kalian. di dunia barakallahu fikum, dari kejahatan, kekufuran, kesyirikan yang kena, penentangan terhadap Rasul. Wallahu musta'an. Baik. Inilah tentang hari kiamat yang harus kita yakini, harus kita percaya di dunia ini dengan cara mempersiapkan diri untuknya. Barakallahu fikum. Jangan setelah melihat semuanya baru percaya. Di saat kepercayaan pada saat itu tidak lagi diterima di sisi Allah SWT. Semua orang pasti percaya ketika masuk ke alam ini, yakni alam akhirat. Semua pasti percaya. Tapi tidak ada manfaatnya keimanan dan keyakinan pada saat itu. Yang ada manfaatnya ketika Anda masih di dunia ini dan semuanya masih gaib. Semuanya masih gaib. Barakallahu fikum. Dan berlaku di situlah iman, dan iman Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.